Oke, terima kasih dan juga selamat menikmati yang berikut ini bersama New Metro Pasti Aja. Oh, Terima kasih, kematian berlalu sudah.